Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam amma ba'd. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahihul Bukhari dan kita memasuki bab yang kelima dari kitabul wudu. Di bab yang kelima, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab dengan bab at-takhfifil wudu, bab meringankan wudu. Meringankan di kaifiyah ataupun al-adad. Dan ini hukumnya jais, boleh. Terlebih lagi kalau wudunya wudu mustahab. Wudu mustahab, misalnya seorang masih dalam keadaan wudu tapi ingin mentajdid wudunya, perbaharui wudunya, atau ketika seorang hendak tidur di waktu malam dia berwudu, maka boleh baginya untuk mentakhfif al-wudu, meringankan wudunya. Wudunya satu kali, dan ketika menggosok atau membasuh bagian anggota wudu pun tidak seperti ketika wudu yang biasanya. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala rahimallahu taala haddatsana Ali bin Abdullah al-Madini qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Amr bin Dinar qala akhbarani Qurayb an Ibn Abbas anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam nama hatta nafakh thumma shalla وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى ثم حدثنا بسفيان مرة بعد مرة عن أمر عن كريب عن ابن عباس قال بت عند خالة ميمون ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخفف عمر ويقلله وقام يصلي فتوضأت نحوا مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره وربما قال سفيان عن شماله فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم أتى المنادي فآذنه بالصلاة فقام معي للصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمر إن الناس يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولم ينام قلبه. قال عمر سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي. ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang telah kita lalui, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengkhabarkan tentang kejadian yang beliau alami pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahwasanya ketika suatu malam beliau bermalam di rumah bibi beliau, Maimunah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan malam tersebut merupakan malam Nabi SAW bermalam di tempat bibinya Maimunah radhiyallahu taala anha. Dan telah kita lalui bahwasanya Ibn Abbas sengaja bermalam di malam tersebut untuk melihat apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu malam. Kata beliau di sini, ketika datang waktu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita baca ayat yang kedua yang lebih lengkap. Aku bermalam di rumah bibiku Maimunah radhiyallahu taala anha. Kemudian ketika datang waktu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya. Falamma kana fi al-lail qama Nabi sallam fatawadda min shannin mu'allaqin wudhuan khafifa. Ketika bangun beliau berwudu dari shann, dari wia, dari geriba air yang menggantung di rumah beliau. Wudhuan khafifa. Dan ini syahidnya, beliau berwudu dengan wudu yang khafif, wudu yang ringan. Yukhafifuhu Amr wa yuqallilu. Amr Ibn Dinar, para hadis ini mengisyaratkan bahwasanya wudunya khafif dan qalil, menggunakan airnya ketika berwudu, berwudu satu kali dan tidak seperti ketika berwudu biasanya. Waqama yusalli. Kemudian Nabi SAW berwudu, beliau salat. Fatawadatu nahwa mimma tawadda. Maka ketika Ibn Abbas melihat Nabi SAW berwudu kemudian salat, kata beliau, aku pun berwudu seperti wudunya Nabi SAW. Kemudian aku datang ke tempat Nabi SAW yang sedang salat, dan aku berdiri di samping kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi tahu Ibn Abbas ikut salat dan beliau berdiri di samping kirinya, fahawalani faj'alani an yamini. Maka Nabi sallam memindahkanku ke sebelah kanannya. Nabi sallam menarik Ibn Abbas kemudian memposisikan beliau di sebelah kanan Nabi sallam. Thumma shalla masyaallah. Kemudian Nabi salat di malam tersebut masyaallah. Dan tentunya seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Nabi sallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairiha la ihda asyrata rakah. Atau al ahda asyrata. Nabi sallallahu alaihi wasallam baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan tidak pernah lebih salatnya dari ihda asyrata rakaatan, 11 rakaat. Salat arba'an fala tas'al an husnihin wa tulihin, thumma arba'an fala tas'al an tulihin wa husnihin, thumma salat thalatha. Kata Aisyah, Nabi salat 4 rakaat, dan jangan kau tanya bagaimana panjang dan bagusnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya rahimakumullah. Kemudian beliau salat 4 rakaat. Jangan kau tanya bagaimana bagus dan panjangnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau setelah itu salat 3 rakaat. Maksudnya Nabi salat 11 rakaat dan tidak lebih dari 11 rakaat setiap malamnya. Kemudian kata Ibn Abbas, thumma taja'a fa nama hatta nafakh. Setelah selesai salat malam Nabi berbaring dan tidur sampai terdengar suara nyenyak tidur beliau, dengkuran tidurnya. Thumma atahu al-munadi fa adanahu bis salat. Kemudian datang muadzin, itu Bilal radhiyallahu anhu, dan beritahukan bahwasanya telah datang waktu salat, salat subuh, salat jamaah. Faqama ma'ahu ila shalah fa shalla wa lam yatawaddha. Maka Nabi bangkit dan berangkat bersama Bilal menuju salat, beliau salat dan tidak berwudu lagi. Dan ini seperti kita sebutkan, ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naum mustaghriq, tidur nyenyak, itu min mubtilatil wudu, termasuk pembatal wudu, kecuali Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga di sini disebutkan Sufyan bertanya kepada gurunya, qulna li Amr, kami berkata kepada guru kami Amr bin Dinar, Inna nasan yaqulun inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanamu ainu wa la yanamu qalbu. Orang-orang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW kalau tidur itu tidur matanya, tapi hatinya tidak tidur. Sehingga ketika bangun dari tidurnya, wudhunya tetap dalam keadaan sahih, tidak batal wudhunya. Qala Amr, maka Amr ibn Dinar menjawab, beliau menukil dari gurunya, Sami'tu Ubaid ibn Umair, aku mendengar guruku Ubaid ibn Umair, tabiun kabir. Yaqul, beliau berkata, ru'yal anbiya wahyun, mimpinya para nabi adalah wahyu. Tsumma qara'a, kemudian beliau membaca potongan ayat di surat As-Saffat, inni ara fil manami anni adbahuk. Ayat tentang mimpinya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Beliau bermimpi, di mimpinya beliau melihat menyembelih putranya Ismail alaihi salatu wasalam. Kemudian beliau sampaikan kepada putranya, ya bunai inni ara fil manami anni adbahuk. Fantur mada taro. Kata wahai putraku, aku bermimpi dan aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Maka Nabi Ismail mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar, satijudin insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau akan dapatkan aku termasuk orang-orang yang bersabar. Menunjukkan mimpi Nabi Ibrahim dan wahyu. Mimpinya dikatakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan. Itu dalam mimpimu. Dan terkhusus berkaitan dengan ru'yal anbiya wahyun, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala di Fathul Bari, beliau menyebutkan bahwasanya qaulu ru'yal anbiya wahyun rawahu Muslim marfu'an. Kata beliau, hadis ru'yal anbiya wahyun itu diriwayatkan oleh Muslim marfu'an. Itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari perkataan beliau. Lalu ketika belajar bersama Syekh Mukbir rahimahullah, beliau memberikan talikan bahasanya Al-Bahithun pada peneliti hadis, bahasu meneliti hadis ini ru'yal anbiya wahyun walam yajidu marfu'an ila Rasulullah SAW, dan tidak mendapatkan di sini marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajadu mauqufan li Ibn Abbas, yang didapatkan itu hanya mauquf sampai Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian kalamnya sama dengan kalam Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kalam Syekh Mukbil sama dengan kalam Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dita'likan kitab beliau, Mukhtasar Sahih Bukhari, beliau memiliki ta'likan yang sama. Kata beliau, ketika beliau memberikan petikan atau ta'likan kalam Al-Hafidz Ibnu Hajar, Ru'yal Anbiya Wahyun Rawahu Muslim Marfu'an Wasayati Fi Tauhid Min Riwayati Syarik An Anas. Ini kalam Hafidz, kata Syekh Al-Albani, hadithu Anas ya'ti hunaka fi bab 37 bi lafdhi tanamu ainu wa lam yanam qalbu wa laysa fi ru'yal anbiya, laysa fi ru'yal anbiya wahyun kama yuhimuhu kalamu. Jadi kata beliau di hadis yang disyarat oleh Al-Hafidz rahimahullah taala di Sahih Bukhari kitab Tauhid, hadis Anas itu tidak ada kalimat ru'yal anbiya wahyun. Karena terkadang tergambar di kalam Hafidz tersebut bahwasanya di Sahih Bukhari di kitab At-Tauhid disebutkan ru'yal anbiya wahyun, kan tidak ada. Kemudian kata Syekh Al-Albani, walam arahu inda Muslimin aidan, la marfu'an wala mauqufan. Kata Syekh Al-Albani, dan aku pun tidak mendapatkan di Sahih Muslim tidak marfu, tidak mauquf hadis ru'yal anbiya wahyun. Wa inna marwahu mauqufan ala Ibn Abbas Ibn Abi Asim fi Sunnah. Hanya saya datang, katanya, mauqufan ala Ibn Abbas di kitab As-Sunnah li Ibn Abi Asim rahimahullah ta'ala, bisanadin hasan ala syarti Muslim, dengan sanad yang hasan ala syarti Muslim. Ini faedah tentang ru'yal anbiya wahyun, itu hadisnya mauquf ala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, walam yati marfu'an. Dan dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah tentang bagaimana keadaan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, seperti dikatakan oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Umar radhiyallahu anhu ketika beliau jadi khalifah, beliau memuji Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tatkala sebagian orang mengkritik beliau, mengkritik Umar, kenapa Ibn Abbas dimasukkan ke dalam anggota Ahlu Syura yang diajak musyawarah Nabi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu al-khalifah, sedangkan yang lainnya yang sebaik dengan Umar tidak ada yang diajak. Kata sebagian mereka, kami punya putra-putra sebaya dengan Ibn Abbas, kenapa tidak diajak seperti Ibn Abbas? Maka Umar mengatakan, innahu min haitsu alimtum. Kemudian dinukil kalam beliau, beliau mengatakan, dakal fatakahul lahu lisanun sa'ul wa qalbun aqul. Itu pemuda yang sudah dewasa, dia memiliki lisan yang banyak bertanya dan memiliki hati pemahaman yang sangat kuat. Di sini ketika masih kecil pun beliau bersemangat untuk mengetahui bagaimana yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu malam, bersemangat dalam menuntut ilmu. Bahkan ketika Nabi meninggal sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seperti kita lalui, Ibnu Abbas mengajak temannya dari Ansar untuk mengambil hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari para sahabat radhiyallahu taala anhu, terutama kibar ashabah. Dan orang yang diajak Umar oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia tidak mau. Tidak mau dengan alasan, katanya, apa manfaatnya? Haulah sahabat mutawafirun. Katanya para sahabat masih banyak. Untuk apa kita mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak akan ada yang butuh dengan kita belajar. Tapi Ibn Abbas tidak terpengaruh. Beliau belajar mendatangi para sahabat radhiyallahu taala anhum. Bahkan pernah ketika beliau datang ke rumah sahabat Anshar, beliau dapatkan sahabat Anshar sedang qailulah, sedang tidur di waktu siang. Maka beliau tunggu di pintu sampai tertidur. Ibn Abbas radhiyallahu menunggu sahabat tersebut keluar. Ketika sahabat tersebut keluar, beliau terkejut. Ada putra paman Usan di depan pintunya. Dan beliau mengatakan, kata seandainya lau da'utani, seandainya engkau manggil aku akan datang ke tempatmu, ke tempat Ibn Abbas. Maka Ibn Abbas mengatakan, al-ilmu yu'ta, ilmu itu didatangi. Dan tidak lama setelah itu Ibn Abbas menjadi rujukan kaum muslimin. Syahidnya beliau memiliki pemahaman yang sangat tajam, menuntut ilmu dengan giat sejak dari usia yang sangat belia. Dan salafus saleh mendorong hal tersebut kepada kaum muslimin, seperti Urwah ibn Zubair berkata kepada putra-putranya, ya abna'i ta'allamu fa innakum la tadruna mata yukhtalaf ilaikum. Kata, wahai putra-putraku, belajarlah kalian. Kalian tidak tahu kapan kalian dibutuhkan. Dan asal-asal yang semisalnya, ya abna'i ta'allamu fa innakum al-yawm sigarul qawm wa gadan kibaruhum. Wahai anak-anakku, belajarlah kalian. Sekarang kalian itu adalah anak-anak kecil. Nanti besok kalian jadi orang dewasa, orang-orang yang bertanggung jawab dengan agama ini. Kemudian dalam hadis pun kita bisa dia tentang posisi sholat berjamaah ketika hanya terdiri dari dua orang, satu orang imam dan satu orang makmum. Makmum posisinya di sebelah kanan. Dan ada perbedaan pendapat sebelah kanannya apakah sejajar atau mundur sedikit. Banyak dari para ulama mengatakan agak mundur posisinya sedikit dari posisi imam, karena makmum aslinya di belakang imam. Tapi yang lebih kuat lagi, tidak ada yang menunjukkan hal tersebut. Jadi posisi makmum sejajar sebelah kanan imam, sebelah kanan imam. Nabi ketika Ibn Abbas sholat di samping kiri beliau, beliau geser ke sebelah kanan. Dan menunjukkan bolehnya sholat malam berjamaah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sini ya.